Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manitaba'ah dah salam wa tasliman kathira amma ba'd. Baik, sebelum kita merojah, kita selesaikan dulu satu bait lagi dari pembahasan al-ishtighal. Wa'ulqatun hasilatun bitabi'i ka'ulqatin binafsil ismil waqi'i. Ulqah, yani ilaqah, keterkaitan alaqah antara al-mashghul bih dengan al-mashghul an, hasilatun bitabi'in, dihasilkan pula dengan tabi', ya, ulqah, keterkaitan dihasilkan pula dengan tabi', seperti keterkaitan dihasilkan dengan isim yang datang setelah mashghul, yakni seperti keterkaitan itu dihasilkan dengan sababi mudhaf, ya, sebagaimana keterkaitan, ya, antara fi'il dengan yang sebelumnya itu dihasilkan dengan mudhaf, yaitu sababi, juga bisa dihasilkan keterkaitan itu dengan tawabi', dengan tawabi'. تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدا ضربته لا لوات. Bahwasanya tidak ada perbedaan pada bab ini, bab al-ishtighal, بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل, antara yang dhamir itu bersambung dengan fi'il, contohnya zaidan darabtu, wa baina man fasala bi harfi jar, dan antara yang terpisahkan antara dhamir itu dengan fi'ilnya dengan huruf jar. Sama zaidan marartu bi, ya, atau bi-idhafah, atau dipisahkan antara fi'ilnya dengan mashghul bihnya dengan idhafah. Zaidan darabtu ghulamah, hukumnya sama. Wa dzakara fi hadzal bait, dan beliau menyebutkan pada bait ini, annal mulabasah, bahwasanya keterkaitan, ya, bitabi' kal mulabasah bisababi, yang dihasilkan dengan tabi' itu seperti keterkaitan yang dihasilkan dengan sababi idhafah. Fa ma'nahu, maknanya adalah annahu idza 'amila al-fi'lu fi ajnabiyyin, apabila 'amil yang mashghul beramal pada mashghul bi yang ajnabi, yang ajnabi, hukum asalnya bagaimana? Sudah kita lewatkan syarat dari al-mashghul bi, yaitu an la yakuna ajnabiyyan an al-mashghul anhu, ya kan? Sudah lewat satu syarat itu pada al-mashghul bi. Maknanya adalah apabila fi'il beramal pada ajnabi, kemudian diitba' yang ajnabi ini bimashtamala ala dhamir ismi sabiq, dengan sesuatu yang mencakup, atau ya mencakup dhamir dari isim yang mendahului, ya, min sifatin, min di sini menjelaskan apa? Ma, ya, bima ishtamala ala dhamir ismi sabiq min sifah, diitba', ya, diitba' dengan sesuatu yang mencakup dhamir isim yang mendahului, seperti itba'nya itu dengan sifat, kan sifat mencakup dhamir as-sabiq, al-ismi as-sabiq. Contoh, zaidan darabtu rajulan yuhibbuh, zaidan darabtu rajulan yuhibbuh, zaid, saya memukul seorang yang mencintai zaid. Di sini kan rajulan itu ajnabi. Seandainya antum berhenti pada kalam tersebut atau pada rajulan, zaidan darabtu rajulan, ini enggak boleh karena ajnabi, asing, mashghul bihnya anil mashghul an. Tapi ketika disifati, maka terjadi keterkaitan ulqah, mulabasah, ya, dengan sifat, ya, yuhibbuhu. Tentunya kan sifat kalau bentuknya jumlah harus ada robitnya kan, yang kembali kepada mausuf, ya. Rajulan yuhibbu, zaidan darabtu rajulan yuhibbu zaid, ya, saya memukul seorang yang mencintai zaid. Nah, di sini dihasilkan ulqah dengan apa? Dihasilkan dengan tabi', tabi'nya berupa apa? Sifat yang berupa jumlah yuhibbu ini. Ha di sini kembali ke mana? Kembali kepada zaidan, fa'ilnya huwa, kembali kepada rajulan, rajulan yuhibbuhu. Insyaallah bisa dipahami, ya. Zaidan darabtu rajulan yuhibbu. Takdirnya apa di sini? Ditakdirkan fi'il yang mudmarnya dari lafaznya atau dari maknanya? Dari maknanya. Kenapa? Karena di sini fiilnya, mashhulnya adalah mutaaddi. Iya kan, dia mutaaddi. Dan dia bukan menasabkan dhamirnya. Iya kan? Tapi menasabkan yang mulabisnya. Ya. Maka ditakdirkan maknanya bukan dari lafaznya daraba. Apa berarti takdirnya? Seperti yang sebelumnya. Apa? Ahantu Zaidan darabtu rajulan yuhibbu, saya hinakan Zaid sehingga saya pukul seorang yang mencintai Zaid. Ya. Atau tabiknya berupa ati bayan, ataf bayan. Ataf bayan. Nahu Zaidan darabtu Amran abah. Zaid saya pukul Amr abah, bapaknya. Hak bagaimana? Zaid, Zaid saya pukul Amr bapaknya. Yani Amr itu bapaknya siapa? Zaid. Dihasilkan kan di sini? Alaqah dihasilkan. Dengan apa? Ataf bayan. Karena pada ataf bayan itu ada dhamir yang kembali kepada Zaid. I'rabnya mudah kan? Zaidan darabtu Amran abah. Ya. Apa takdirnya di sini? Ya sama ya dengan sebelumnya. Ahantu Zaid darabtu Amran abah. Ini sekedar apa contoh? Tidak usah memikirkan, aduh masa sih dipukul, salahnya apa, ya dibahas. Ya, sekedar contoh. Kemudian, au ma'tufin bil wawi khosah. Yang ketiga berarti dari tawabi'. Yang pertama apa tadi? Sifat. Yang kedua, ataf bayan. Kemudian yang ketiga, ma'tuf bil wawi khosah. Yang diatafkan dengan huruf wawu saja. Tidak selainnya dari huruf-huruf ataf. Contoh Zaid dan talabtu Amran wa akha. Zaid saya pukul Amr dan saudaranya. Ha kembali mana? Zaid. Akha di sini rajulun akhar. Laisa Zaidan wala Amran. Zaid saya pukul Amr dan saudaranya, saudaranya Zaid. Dihasilkan enggak di sini? Terkaitan dihasilkan. Dengan apa? Dengan ma'tuf akha. Karena pada ma'tuf ada dhamir yang kembali kepada Zaid. Insyaallah bisa kan? Hasolatil mulabasatu bidzalik. Dengan itu dihasilkan mulabasah keterkaitan kama tahsul binafsis sababi, sebagaimana dihasilkan dengan sababi yang sudah kita lewatkan. Zaidun darabtu ulamah. Ini kan sababi. Iya kan? Atau Zaidun darabtu ulama sahibi. Fayunazzal Zaidan darabtu rajulan yuhibbuh manzilata Zaidan darabtu ulamah, maka diposisikan, didudukan Zaidan darabtu rajulan yuhibbuh seperti kedudukan Zaidan darabtu ulama, sama. Ya, bisa dihasilkan yang namanya alaqah atau ulqah dalam bait yang disebutkan oleh An-Nadhim. Di sini ada catatan kaki yang berfaedah sebelumnya, kita selesaikan dulu ya. Wa hasiluhu anna al-ajnabiyya idza utbi'a bima fihi dhamir al-ism sabiq jara majra sababi wallahu a'lam. Hasilnya kesimpulannya adalah bahwasanya al-ajnabi mashhul anhu yang ajnabi, mashhul anhu yang ajnabi idza utba' apabila diitba' bima fihi dhamir al-ism sabiq, dengan sesuatu yang padanya ada dhamir isim yang kembali, ada dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului, jara majra sababi, maka dia kembali ke mana? Jara majra sababi. Ya. Ajnabi tadi yang diitba'. Ya. Maka dia berjalan seperti as-sababi, berlangsung seperti as-sababi. Ya. Kapan ya ajnabi idza utba'? Ya. Wallahu a'lam. Tidak ajnabi mutlak. Nah, di sini ada catatan kaki, kenapa tidak dibawakan di sana tawabi yang lain? Tidak disebutkan apa di sini dari tawabi? Taukid, apa lagi? Padal. Kenapa tidak dimasukkan? Nah, di sini jawabannya. Hauna syai'an uhibbu an unabbihaka ilaihima wa ubayyana laka sya'nahuma. Di sini ada dua hal. Ya. Hauna syai'an, di sini ada dua hal. I'rabnya bagaimana? Hauna syai'an, ha litanbihuna. Sim isyarah di mabni ala sukun fi mahali apa? Naswin ala dhurfiyah. Khabar muqaddam, syai'an ya mubtada muakhar. Ha huna syai'an, di sini ada dua hal yang ingin saya ingatkan kepadamu dan ingin saya jelaskan perihalnya kepadamu. Al amrul awal, perihal yang pertama, annal muallifa ذكر مما يحصل بارتباط بين الاسم المتقدم الذي هو المشغول عنه والفعل الذي هو المشغول ثلاثة من التوابع. Bahasanya mu'allif zakara menyebutkan mimma yahsul bihi irtibat, perkara-perkara yang dihasilkan dengannya irtibat, bainal ismil mutaqaddim, perkaitan antara isim yang mendahului, alladhi huwal mashhulan, yaitu al-mashhulan, dengan al-fi'l alladhi huwal mashhul, antara fi'l yang dia disebutkan al-mashhul. Thalathatan minat tawabi', beliau menyebutkan tiga tawabi', yang dengan tiga tawabi' ini dihasilkan keterkaitan antara al-mashhul, yaitu fi'ilnya, amilnya, dengan al-mashghul anhu, itu al-ismu as-sabiq. Wa hiya an-na'tu, yaitu an-na'at, wa atful bayan, ataf bayan, wal ataf dan ataf. Khusus dengan apa? Huruf apa? Wawu. Wa ahmala thnainan, beliau mengihmal, ya, mengabaikan dua tawbi'an lain, yaitu apa? Badal dan tawqid. Wa huma tawqid wal badal. Wa sirru dhalik أن البدل لا يجيء في معمول الفعل المشغول أصلا. Rahasianya adalah, ini rahasianya kenapa tidak dimasukkan taukid dan juga badal pada bab ini. أن البدل لا يجيء في معمول الفعل المشغول أصلا. Rahasianya badal tidaklah datang, ya, tidaklah datang في معمول الفعل, في معمول الفعل المشغول أصلا, tidak datang sebagai ma'mul dari fi'il yang mashghul sama sekali, tidak bisa. Tidak bisa datang sebagai ma'mul dari fi'il yang mashghul selamanya pada aslan sama sekali. Wa amma taukid, nah itu kalau badal sama sekali. Kenapa kira-kira? Karena badal kan pada niatan apa? Mengulang, mengulang amil. Ya, pada mengulang amil jumlah berarti setelahnya. Wa amma taukid, ada pun taukid, semoga di sini jelaskan ya. Wa amma taukid fil lafzi minhu la yattasil bi dhamir. Adapun taukid, maka taukid lafzinya ya la yattasil bi dhamir, ya tidak bersambung dengan dhamir, iya kan? Taukid lafzi yang mengulang lafadznya, darabtu zaidan zaidan, misalkan. Wal ma'nawi yakunu dhamirul muttasil bihi raji'an ila al mu'akkad. Sedangkan kalau taukidnya taukid ma'nawi, maka dhamir yang bersambung dengan taukid ma'nawi raji'an ila al mu'akkad, kembalinya kepada yang ditaukid. La ila ismil mutaqaddim, bukan kepada isim yang mendahului, ya. Falau qulta, seandainya kau berkata Zaidun darabtu Khalidan nafsah, Zaidun darabtu Khalidan nafsah, lam takun thammata rabitun, maka di sana tidak ada rabit. Ya kan? Karena nafsahu ha kembali ke mana di sini? Khalid. Tidak ada rabit baina Zaidin wal fi'l alladhi ba'dah, antara Zaid dan fi'il yang setelahnya, tidak ada. Karena ha fi nafsihi ta'udu ila Khalid, karena ha pada nafsihi kembali kepada Khalid bukan kepada Zaid. Al-waqi' fi awalil kalam, Zaid yang jatuh pada awal kalam. Nah itu ya. Insyaallah sudah dipahami ya. Wal amru tsani, perkara yang kedua, anna hunaka min ar-rawabit ma aghfalahu syarih, di sana ada rabit-rabit yang dilupakan oleh syarih, tidak disebutkan oleh syarih. Wa minha silatul ismi syaghil lil fi'li, di antara rabit tersebut adalah silah, silah dari isim asy-syaghil lil fi'li, silah dari isim asy-syaghil lil fi'li yang menyebutkan fi'il, silah dari isim yang menyebutkan apa? Fi'il. Contoh, Zaidan darabtu alladhi yakrahuhu. Zaidan, saya memukul orang yang membencinya. Bisa dihasilkan ke di sini? Robit dihasilkan. Ya. Dengan apa? Silah dari isim asy-syaghil lil fi'li, dari isim yang menyebutkan fi'il. Mana di sini isim yang menyebutkan fi'ilnya? Alladhi. Dia kan ada silahnya yakrahuhu. Di situ ada dhamir ha kembali kepada siapa? Zaid. Zaidan darabtu alladhi yakrahuhu. Zaid, saya pukul orang yang membencinya. Apa di sini takdirnya? Zaidan darabtu alladhi yukrihuhu. Ya akramtu Zaidan darabtu alladhi yakrahuhu. Saya muliakan Zaid sehingga saya pukul orang yang membenci Zaid. Apa yang semakna dengan itu? Ya. Harus serius ya belajarnya, merojaahnya, ketika hadirnya dan juga ketika selesai belajarnya, terus ulang-ulang yang sulit, ulang-ulang yang enggak lancar hafalnya disetorkan teman-temannya. Nah, itu ciri santri yang serius semangat belajar. Di tempat belajar belajar, di luar tempat belajar pun dia bisa mencari waktu untuk belajar. Ini sudah berat kitabnya. Sehingga kalau belajar yang masih nyantai ya sudah bisa belajar. Wa minha sifatun aw silatu ismin ma'tufin 'ala syaghil. Nahu qaulika Khalidun. Darabtu amran wa rajulan yuhibbuh. Di antara rabit yang dihasilkan dengannya keterkaitan antara al-mashul anhu dengan mashul fi'ilnya adalah sifat. Ya, atau silah dari isim ma'tuf, isim yang diatofkan kepada asy-syaghil. Lihat contohnya. Khalidun darabtu amran wa rajulan yuhibbuh. Khalidun darabtu amran wa rajulan yuhibbuh. Dihasilkan enggak di sini rabit? Dihasilkan. Dengan apa? Dengan apa? Dengan silah atau dengan sifat? Khalidun darabtu amran wa rajulan yuhibbuh. Dengan mana silahnya? Yuhibbuhu. Khalidun ya, darabtu amran wa rajulan yuhibbuhu. Khalid, saya memukul Amr dan seorang yang mencintainya. Au Khalidun darabtu amran. Ah itu, silah itu. Kalau tadi apa sifat ya? Sepertinya. Ya, lihat. Wa minha sifat, di antara sifat atau silah. Berarti kan urutannya apa? Sifat dulu, ya. Khalidun darabtu amran. Khalid, saya memukul Amr. Wa rajulan yuhibbu, dan seorang yang mencintainya. Mana sifatnya di sini? Yuhibbu. Sifat dari si ma'tuf maksudnya. Ya, sifat dari si ma'tuf. Ini rajulan kita tahu pada Amr kan masih nyambung semua. Minha sifatu aw silatu, mungkin bacanya di dhammah tanpa tanwin. Sifatu aw silatu ismin ma'tufin 'ala syaghil gitu. Sifat atau silahnya isim yang diatofkan kepada asy-syaghil. Lihat, Khalidun darabtu amran wa rajulan yuhibbu. Khalid, saya pukul Amr dan seorang yang mencintainya. Di sini kan dengan sifat. Dari si ma'tuf, di sini rajulnya ma'tuf kan? Ya, diatofkan ke mana? Sepertinya bukan al-mashul, mashul bih mungkin ya. Ini asy-syaghil, asy-syaghil kan fi'ilnya. Iya. Khalidun darabtu amran wa rajulan yuhibbu. Sepertinya apa? Al-mashul bih ya, ma'tuf 'ala al-mashul bih. Iya kan? Lihat contohnya Khalidun darabtu amran wa rajulan yuhibbu. Perhatikan di sini sifat ya dari isim ma'tuf, yang isim ma'tuf ini diatofkan kepada Amr kan di sini kan? Berarti kepada mashul, mashul bih, bukan asy-syaghil. Kalau asy-syaghil kan daraba. Seperti baik gitu. Ya. Aw Khalidun darabtu amran wallazi yuhibbu. Apa sih kan? Di sini dihasilkan apa? Silah rabitnya dengan apa? Silah. Yang mana silah ini? Ya. Silah diatofkan kepada apa? Al-mashul bih, ya. Silah dari isim. Ya. Silah isim ma'tuf 'ala syaghil. Silah dari isim ma'tuf pada syaghil. Silahnya mana? Yuhibbu. Ini kan silah dari ma'tuf kan alladhi. Yang alladhi ini diatofkan kepada al-mashul bih itu amran. Ini keliru sebenarnya. Ganti asy-syaghilnya dengan al-mashul bih. Harus perhatian ini kalau ngikut di sini aja bingung. Ya. Gimana? Seratus enam. Oh iya iya. Berarti asy-syaghil kembali kepada apa? Sama mashul bih itu ya. Ini sama mashul bih, cuma namanya syaghil. Ya dia syaghil yang menyibukkan gitu. Asy-syaghil sama asy-syaghil maksudnya sama dengan al-mashul bih berarti. Ya. Al-mashul bih sama mananya. Jadi asy-syaghil di sini adalah ma'mulnya itu. Ya, bisa asy-syaghil, bisa al-mashul bih. Maknanya asy-syaghil mashul bih. Ya. Iya. Betul, berarti tidak ada perubahan. Sifat tadi atau silah isim ma'tuf yang di atas adalah asyagil, yani asyagil itu al-mashghul bih maknanya, ya. Asyagil dari mana asyagil al-mashghul bih, mana asyagil al-mashghul bih. Bukan mashghul, kalau mashghul apa? Amilnya. Ya, kalau mashghul apa? Amilnya. Kalau di sini asyagil. Ya, asyagil yang menyibukkan, bukan yang sibuk, kalau yang sibuknya al-mashghul. Ya, san, wafik. Kemudian selesai ya, dengan ini selesai. Jadi kesimpulannya, kenapa tidak dibawakan dua yang lain? Yaitu apa? Taukid dan juga badal. Karena taukid apa? Kalau taukid ada dua macam taukid. Kalau lafzi tidak ada di situ dhamir. Kemudian kalau taukidnya taukid ma'nawi bagaimana? Ya kembali kepada mu'akkad. Kemudian kalau badal kenapa tidak bisa masuk? Di situ pada niatan apa? Pengulangan amil. Pada niatan pengulangan amil. Kemudian di sana ada robit yang lain, yaitu apa? Sifat. Ya. Ataupun silah. Ya, silah. Dari isim yang asyaghil al-fi'li, dari isim yang menyibukkan fi'il. Sifat dari isim yang menyibukkan fi'il. Kemudian sifat dari isim yang diatofkan kepada asyaghil, yakni ma'mulnya fi'il. Ya. Kemudian silah dari isim yang diatofkan kepada ma'mulnya fi'il. Ya, asyaghil di sini bermakna al-mashghul bih. Ya. Ya, selesai dengan ini pembahasan. Maka kita masuk ke murojaah seperti yang sudah kita janjikan. Ya. Ishghal al-amil 'anil ma'mul. Ishghal al-amil 'anil ma'mul. Ya Hamzah, udzkur arkan al-ishghal. Sebutkan rukun-rukun ishghal. Arkan ishghal thalatha. Huwa al-mashghul 'anhu wal-mashghul wal-mashghul bihi 'al-shaghil. Wa syartu المشهول عنه خمسة: ألا يكون متعددا لفظا معنا أو متعددا لفظا دون معنى. الثانية: أن يكون متقدما. الثالثة: قبوله الإضمار. الرابعة: قوله مفخرا لما بعدها. الخامس يصلح الابتداء به. ثم شرط المشغول هو شرمان. شرط الأول هو أن يتصل بالمشغول عنه. الثانية أن يكون صالحا للعمل فيما بعده. أن يكون صالحا للعمل فيما قبله. مدين أن لا يكون أجنبيا. Ya, bahasanya dari sini al-mashghul bih juga ya. Orang yang asyaghil datang diungkapkan dengan al-mashghul bih. Kemudian in mudmar ismin sabiqin fi'lan syaghal anhu bi nasbi lafzihi aw al mahah. Sudah jelas ya, rukun-rukun isyghal ada tiga. Al mashghul anhu, yaitu isim yang mendahului, kemudian mashghul fi'ilnya atau amilnya, kemudian mashghul bih itu dhamir yang fi'il itu mutaaddi padanya dengan sendirinya atau dengan perantaraan. Ya, syarat-syarat masyhul tadi sudah disebutkan ada lima, kita harus hafalkan. Yang pertama mutaaddi dan lafdzun wa ma'nan ma'an. Ya. Mutaaddi berbidang lafaz dan maknanya bersama-sama. Adapun kalau mutaaddinya lafaznya saja bagaimana Mas? Maka ini tidak mengapa. Contohnya apa? Zaidan wa ya. Kalau muta'addinya lafadznya saja tidak mengapa masuk bab isyghal. Lafadznya saja yang berbilang. Contohnya apa? Zaidan wa Amran darabtuhuma. Gitu kan? Zaidan wa Amran darabtuhuma. Ini isyghal babnya. Kenapa? Karena meskipun berbilang di situ lafadznya, tapi maknanya satu karena iya, sesuatu yang diathafkan kepada yang lain seperti satu. Ya, kemudian kalau yang berbilang maknanya saja bagaimana? Tidak mengapa. Contohnya apa? Berbilang maknanya al-qauma marabtuhum, maknanya berbilang, lafadznya mufrad. Yang dilarang adalah kalau berbilang lafad dan maknanya sekaligus. Seperti apa? Zaid dan dirhaman a'taitu, harus ditambahkan dengan contohnya biar lebih paham. Kemudian yang kedua disebutkan tadi agar dia mendahului amilnya. Kalau diakhirkan darabtuhu, maka dikatakan apa? Zaidun atau Zaidan? Bisa Zaidan, bisa Zaidun. Kalau Zaidan bukan sebagai al-mushtaghal anhu di sini, tapi sebagai apa? Badal dari ha. Kemudian kalau dibaca Zaidun, maka sebagai mutanim akhar. Kemudian yang ketiga tadi syaratnya qabulul idmar, bisa menerima idmar. Keluar dengan qabulul idmar, semisal apa? Al-hal dan tamyiz, karena al-hal dan tamyiz tidak bisa dijadikan sebagai bomir. Juga keluar ya, sesuatu dari isim yang dijarkan dengan apa? Hatta. Kenapa? Karena hatta tidak masuk kepada bomir. Ya itu dua ya, sisi keluar ya, dengan ucapannya qabulul idmar, yaitu hal dan tamyiz keluar. Kemudian juga isim yang dijarkan dengan huruf jar hatta, itu juga keluar karena hatta tidak masuk kecuali pada isim zahir. Yang keempat tadi kaunuhu muftakhiran lima ba'dah, agar dia butuh kepada yang setelahnya. Ini keluar dengannya contoh apa? Ya, jaa Zaidun fakrimhu. Jaa Zaidun fakrimhu, di sini Zaid tidak butuh kepada akrama karena sudah ada amil yang mencukupinya, jaa. Kemudian yang kelima disebutkan salihan lil ibtida, maksudnya apa? Cocok untuk dijadikan ibtida. Bi alla yakuna nakiratan mahdhah, agar dia tidak dalam bentuk nakirah yang murni. Berarti apa saja? Ma'rifah ataupun nakirah yang ya. Apa? Makhsusah, yang dikhususkan. Kalau rahbaniyatan ibtada'uha, ini bukan bab isyghal. Ya, diathafkan kepada yang sebelumnya. Ya. Kemudian disebutkan juga tadi ya, syarat dari apa? Al-mashhul, yaitu agar dia bersambung dengan mashhul anhu, tidak boleh dipisahkan oleh pemisah. Contohnya apa tadi? Zaidan darabtuhu. Kalau dipisahkan dengan satu pemisah, bagaimana? Bagaimana jadinya? Kalau dipisahkan dengan adawat yang menghalangi untuk beramal dari apa yang setelahnya kepada yang sebelumnya, maka wajib rafa, berarti bukan bab isyghal menurut yang lainnya. Meskipun an-nazim menambahkannya untuk menyempurnakan pembagian. Contohnya apa? Zaidun in darabtahu. Zaidan in darabtahu. Darabtu misalkan. Zaidun in darabtahu. Darabtu. Zaidun di sini wajib apa? Rafa. Kenapa? Karena dipisahkan antara apa? Isim dengan isim mashghul, itu dengan amilnya oleh pemisah yang menghalangi beramalnya selainnya kepada yang sebelumnya. Kemudian rincian yang berikutnya apa tadi? Kalau pemisahnya bagaimana? Ya, kalau pemisahnya ghalibnya masuk pada fi'il, maka boleh dengan dua sisi, tapi nasab lebih. Contohnya apa? Hamzah Zaidun apa? Zaidun adrabtahu. Iya, bisa Zaidun, bisa Zaidan. Yang lebih rajih mana? Zaidan. Kenapa? Karena Hamzah istifham seringnya masuk pada fi'il. Iya, Hasan. Kemudian sebutkan pula syarat yang kedua, agar dia saleh, bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Ya. Apa saja yang bisa beramal pada yang sebelumnya? Apa yang bisa beramal pada yang sebelumnya? Apa saja contohnya? Fi'il yang mutasarrif. Contohnya apa fi'il yang mutasarrif? Zaidan. Iya, darabtuhu. Isim fa'il contohnya? Zaidan ana daribun al-ana ghadan. Isim maf'ul? Zaidan huwa madrubul an. Madrub sebagai apa? Naibul fa'il nantinya, butuhnya. Yang mansub. Madrubun apa? Ad-dirhama ana mu'tahu. Karena kan dia satunya mansub. Kalau tadi enggak ada yang mansub. Iya kan? Kemudian yang wajib diterpenuhi pada mashul bih itu dhamir yang fi'il itu bersibuk padanya. Apa? Alla yakun ajnabiyan minal mashul anhu. Iya. Ya, san. Kemudian lahnya. Iya, contoh-contohnya juga ada kan? In mudmar ismin sabiqin fi'lan shaghal anhu bi nasbi lafzihi aw al mahal. فالسابق نصيبه بفعل نضمير حتما موافق لما قد ثيرا اصلاحنا يا رب له sudah dijelaskan tadi yang pertama dari keadaan al-shighal yaitu apa wajib nasab ya. Apabila isimnya al-mashul anhu atau al-ism as-sabiq datang setelah adawat yang dikhususkan masuk kepada fi'il seperti in dan haithuma sudah dijelaskan tadi macam-macam yang lainnya dari adawat yang dikhususkan masuk kepada fi'il itu ada empat adawatu syarat, adawatu tahdid, adawatu al-ab dan adawatu al-sifam ya. Kemudian juga terkait dengan yang menasabkan al-mashul anhu juga sudah disebutkan. Kemudian yang kedua dari al-shighal adalah apa? Yang mana dia wajib dirafakan. Ya, kapan itu? Ya, ini ketika isim as-sabiq datang setelah adawat yang dikhususkan masuk kepada jumlah al-ibtidaiyah. Ini mubtada khabar maksudnya, mubtada khabar. Ya. Kemudian tempatnya kedua dari wajibnya rafa setelah yang pertama adalah ketika fi'il yang disebutkan, amil yang disebutkan itu datang setelah adawat yang menghalangi untuk yang setelahnya beramal pada apa yang sebelumnya atau menghalangi apa yang sebelumnya dijadikan ma'mul dari apa yang setelahnya. Itu adawat juga banyak, ada 10 tadi sudah disebutkan ya. Kemudian waqtira nasbun qabla fi'lin dil talab ya. Keadaan yang ketiga dari bab ini adalah boleh dengan dua sisi, tapi yang terpilih adalah apa? Nasab. Kapan itu? Ya. Yaitu ketika isim tadi yang mendahului ya, datang sebelum apa? Fi'il dengan makna tolab. Ya, fi'il dengan makna tolab banyak macam-macamnya. Ada amr, ada nahi, ada doa. Doa pun ada sihohnya sihoh. Tolab ada yang sihohnya sihoh. Khabar, ya kan? Ya. Zaidan rahimahullah. Ini kan bentuknya apa? Khabar. Tapi maknanya insya. Sudah disebutkan tadi. Kemudian di antara yang diperbolehkan di situ dengan dua sisi dan nasab lebih dipilih adalah apabila adawat itu datang ataupun isim tersebut datang setelah adawat yang seringnya apa? Ya, diikuti oleh fi'il. Disebutkan di situ ada berapa? Empat adawat, hamzah lisifam, ma'an nafiyah, kemudian la'an nafiyah dan in'an nafiyah. Yang pertama istifham, yang tiga terakhirnya nafiyah semua ya. Hamzah istifhamiyah, ma'an nafiyah, kemudian la'an nafiyah, dan yang keempat in'an nafiyah. Itu tempat yang kedua di mana nasab lebih dipilih meskipun boleh rafa. Kemudian yang ketiga ya, setelah huruf ataf ya, yang mengatafkan isim ini kepada ma'mul ya, kepada ma'mul dari fi'il sebelumnya ya. Itu juga sudah barusan dijelaskan. Ya, di sini kita mau tambahkan huruf atofnya selain apa? Wawu. Boleh juga huruf atof yang lain. Jadi fa, thumma, au. Sebagaimana kata Asy-Syatibi. Demikian kata Asy-Syatibi. Bukan hanya apa huruf atofnya waw, tapi juga fa, thumma, amdan juga aw. Kemudian juga bukan hanya hatta yang diserupakan huruf atof, itu lakin, kemudian bal. Darabtul qawma hatta zaidan darabtuhu, tinggal digiaskan saja. Ma ra'aitu zaidan lakin amran, lakin amran ra'aitu abahu, misalkan. Mama akramtu zaidan bal amran akramtu, bal amran akramtuhu. Kemudian yang kemarin itu terkait dengan tempat yang berikutnya dari dipilihnya nasab daripada rafa, disebutkan di situ ketika nasab itu lebih jelas dalam hal penunjukan maknanya, sedangkan rafa mengesankan khilafnya. Disebutkan di situ contoh ayat ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, beda maknanya. Kalau dengan nasab jelas maknanya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yakni bahwasanya segala sesuatu yang kami ciptakan semua dengan takdir yang baik ataupun yang buruknya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu yang baik dan buruknya dengan takdir. Kalau dengan rafa itu bisa masuk mazhabnya Mu'tazilah. Inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu yang kami ciptakan itu dengan takdir, berarti ada sesuatu yang lain yang tidak Allah ciptakan dan tidak Allah takdirkan. Karena Mu'tazilah tentu sendiri kan bahwasanya manusia menciptakan perbuatan sendiri. Ya, berarti itu keluar dari takdir, ini tidak tepat. Ahlussunnah mengatakan bahwa segala sesuatu itu Allah ciptakan, yang baik ataupun yang buruknya. Beda maknanya sehingga ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar dengan kullu. Kalau inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ya segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdir. Semuanya makhluk Allah ciptakan dengan takdir, yang baik ataupun yang buruknya. Kalau kullu, segala sesuatu yang kami ciptakan, kan? Yang artinya kan? Yang kami ciptakan berarti ada di sana yang tidak diciptakan dan tidak ditakdirkan. Nah, ini tidak tepat. Kemudian juga tadi disebutkan seandainya ada pemisah di antara tempat di mana nasab lebih dipilih adalah ketika apa? Isimnya datang setelah huruf atof yang mengatofkan isim tersebut kepada ma'mul dari fi'il sebelumnya. Ya. Ketika tidak ada apa? Penghalang yang memisahkan antara au dengan isimnya. Kalau ada penghalang bagaimana? Wajib rafa atau bagaimana? Ya, seolah-olah tidak ada apa? Tidak ada yang mendahului, ya kan? Seperti tidak ada yang mendahului. Sebutkan dalam satu qiraat tentang wa amma samud, wa amma samuda fahadainahum, wa amma samuda fahadainahum, wa amma samuda fahadainahum. Di sini ada qiraat yang nasab. Kalau qiraat yang sudah kita sering baca apa? Wa amma samudu fahadainahum. Ada qiraat yang baca wa amma samuda, berarti menasabkan ya, menasabkan. Meskipun di sini ada penghalang ya, antara huruf waw atau waw dengan apa? Dengan isimnya wa amma, kan dengan amma. Ya. Ini bagaimana kalau seperti ini? Ya ditakdirkan berarti amilnya mahdhuf, hanya saja penakdiran ambilnya ya bukan sebelum Samud. Bukan ditakdirkan wa amma hadaina Samud, bukan. Ya. La yuqaddar qabla Samud. Sebagaimana ditakdirkan pada contoh Zaid dan Barabtu, Barabtu sebelum Zaid. Ya. Tapi ditakdirkannya setelah fa. Setelah fa min lafzi al-madhkur, dari lafaz disebutkan. Asalnya yaitu amma samuda fahadaina hadainahum. Jadi ditakdirkannya setelah apa? Fa. Karena sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya antara amma dengan fa tidak boleh jumlah, iya kan? Sudah lewat kan? Mufrad. Maka ditakdirkan setelah fa. Jadi aslinya wa amma samuda fahadaina hadainahum. Ketika dibuang di sini fi'il yang mufassarnya hadaina, maka bertemulah fa-nya dengan mufassir sehingga jadilah apa? Wa amma samuda fahadainahum. Ya, masih banyak yang merujaknya. Baru tiga berarti ya, merujaknya baru tiga. Dari keadaan atau macam-macam keadaan pada al-syighal. Yang pertama wajib nasab, yang kedua wajib rafa, yang ketiga boleh pilih, tapi yang lebih rajih nasab. Ya, sebelum di akhiri barangkali ada yang mau disampaikan. Hah? Coba dilihat. Kan sebelumnya kaum-kaum sebelumnya kan. Iya, ada kaum-kaum sebelumnya, Umat Samud. Antum perlu cek lagi sebelumnya. Surat apa itu? Fusilat ya. Ada kan sebelumnya kaum 'Ad. Sebelumnya kaum 'Ad. Ya, tafsir pada jumlah sebelumnya. Tapi di sini nasab ada juga. Cukup dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan merujaknya kesempatan berikutnya. Di terus ulang-ulang dibaca, dihafalkan itu. Adawat-adawat itu yang menghalangi wajibnya nasab ataupun yang mengharuskan rafa dari isim yang mendahului. Ya, cukup sampai sini. Subhanallah wa bihamdih, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.